Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 64 sampai 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Dan rendahkanlah siapa saja dari Bani Adam yang engkau mampu dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika. Dan kuasailah mereka, kendalikanlah mereka dengan pasukanmu yang berkuda atau pasukanmu yang berjalan kaki. Washarikhum fil amwali wal auladi. Dan hendaknya engkau turut campur untuk mengganggu mereka dalam urusan harta dan anak-anak. Wa'idhum, ganti pula mereka dengan janji-janji palsu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan setan tidaklah menjanjikan sesuatu untuk Bani Adam kecuali penuh dengan tipuan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, engkau tidak akan mampu mengganggu mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu sebagai pihak yang bisa diserai urusan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri. Thumma amarahu Allahu an yaf'ala kullama yaqdiru alayhi min idlalihim. Faqala wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Wa yadkhulu fi hadha kullu da'in ilal ma'siyati. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika. Wa yadkhulu fihi kullu raqibin wa mashin fi maksiatillah fahuwa min khairi syaitani wa rajilihi. Wal maksudu anna allaha ibtalal ibadah bihadal aduwil mubini adda ilahum ila maksiatillahi biakwalihi wa af'alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan iblis untuk melakukan segala apa yang ia mampu untuk menyesatkan Bani Adam. Allah taala berfirman, rendahkanlah siapa saja dari Bani Adam yang engkau mampu dengan suaramu. Masuk dalam pengertian suara ini ialah setiap yang mengajak kepada kemaksiatan. Dan kuasailah mereka dengan tentara-tentaramu yang berkuda atau yang jalan kaki. Masuk di dalamnya setiap yang naik kendaraan dan yang jalan kaki untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk pasukan berkuda syaitan dan pasukan jalan kakinya. Maksud ayat ini ialah bahwa sesungguhnya Allah memberi ujian kepada hamba-hambanya dengan ulah musuh mereka yang nyata, yang mengajak mereka untuk bermaksiat kepada Allah dengan ucapannya dan perbuatannya. Wasyarikhum fil amwali wal awladi wadhalika syamilun likulli maksiatin ta'allaqat bi amwalihim wa awladihim mimman izzakati wal kafarati wal hukukil wajibati wa ajami ta'dibil awladi wa tarbiyatihim alal khairi wa tarkis syarri wa ahdil amwali bi ghairi haqqiha awwad'iha bi ghairi haqqiha au istimalil makasifir radiyah. Bal dzakara katsirun minal mufassirina annahu yadkhulu fi musyarakati syaitani fil amwali wal auladi tarku tasmiyati inda tu'ami wasyarabi wal jima' wa annahu idza lam yusammillaha fi dzalik syaraka fihi syaitan kama wurida fihi al-hadith. Silakan engkau ikut campur dengan Bani Adam untuk mengganggu harta mereka dan anak mereka. Ini mencakup segala kemaksiatan yang terkait dengan harta dan anak-anak. Contohnya tidak menunaikan zakat, tidak membayar kafarat, tidak menunaikan hak-hak yang wajib, tidak mendidik dan membina anak-anaknya untuk berbuat baik dan meninggalkan kejelekan. Mengambil harta dengan cara yang tidak benar, atau meletakkan harta tidak pada haknya, atau menggunakan cara-cara yang kotor untuk mendapatkan harta. Bahkan kebanyakan ahli tafsir menyebutkan termasuk ikut campur syaitan dalam harta dan anak-anak Bani Adam ialah berusaha agar Bani Adam tidak membaca basmalah ketika akan makan dan minum atau ketika berjima. Karena kalau Bani Adam tidak membaca basmalah dalam momen-momen itu, maka setan akan ikut campur dalam hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang masalah itu. Wa'idhum al-wu'udah al-muzahrafata allati la haqiqata laha wa lihada qala wa ma ya'iduhum syaitanu illa hurura aibatilan mudmahilan ka'ayu zayyina lahumul ma'asiyah wal aqaidal fasidata wa ya'iduhum 'alaiha al-ajra li'annahum yadunnuna annahum 'alal haqqi wa qala ta'ala as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Silakan engkau memberi janji-janji Bani Adam dengan janji yang dihias-hiasi yang tidak ada hakikat sebenarnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah syaitan berjanji kepada Bani Adam kecuali penuh dengan tipu daya, dengan kebatilan yang sangat besar. Syaitan menghiasi Bani Adam untuk melakukan kemaksiatan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Syaitan menjanjikan mereka dapat pahala jika melakukannya, karena Bani Adam mengira dengan itu mereka di atas kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, syaitan menjanjikan kalian kemiskinan, memerintahkan kalian untuk berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan kalian dengan pengampunan dan fadilah darinya. Walamma akhbaro amma yuritu syaitanu ayaf'ala bil ibadi wa dakara ma yaqtasimu bihi min fitnatih wa huwa ubudiyatullahi wal qiyamu bil imani wat tawakkuli faqala inna ibadi laisa laka alaihim sultanun ay tasallutun wa irwa'un balillahu yadfa'u anhum biqiyamihim biubudiyatihi kulla syarrin wa yafatuhum minas syaitanir rajim wa yakumu bikifayatihim wa kafa bi rabbika wakila liman tawakkal alaih wa addama amar rabbih. Setelah Allah Ta'ala menghabarkan tentang apa yang dimaukan oleh syaitan untuk melakukan penyesatan terhadap hamba-hambanya, Allah juga menyebutkan bagaimana cara berlindung dari fitnah syaitan, yakni beribadah hanya kepada Allah, beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku yang demikian, maka engkau tidak akan memiliki kemampuan untuk menggoda mereka, tidak mampu menguasai dan menyesatkan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dengan sebab mereka beribadah kepada Allah, dilindungi dari setiap kejelekan, dijaga dari gangguan setan yang terkutuk. Allah mencukupi mereka. Maka cukuplah harapmu sebagai pihak yang diberi atau dipasrai urusan bagi yang bertawakal kepadanya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44, yang ke-64 sampai 65 dan juga membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat tersebut. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu azza wa jalla wastafziz manistata'ta minhum qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Fihi thalathatu ta'wilatin. Ahaduha. Wastakhiffa. Ada hamzah wasalnya ya. Wastakhiffa. Ya, wa istakhiffa, tapi bacanya wastakhiffa. Wa hadha qawlu al-qalbi wal farra. Wa hadha qawlu al-qalbi wal farra. Nah, mengenai firman Allah Azza wa Jalla wastafziz manistata'ta minhum, berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai makna wastafziz, ada tiga tafsiran. Yang pertama, maknanya ialah wastakhiffa, artinya hendaknya engkau meremeh kan Bani Adam. Ini adalah pendapat Al-Qalbi dan Al-Farra. Atsani wastajhil. Wastajhil. Yang kedua maknanya ialah hendaknya engkau memperbodoh Bani Adam yang engkau mampu. Wastajhil. Asalis wastadillah wastadilla qalahu Mujahid. Taib. Yang ketiga artinya ialah hendaknya engkau merendahkan atau membuat rendah Bani Adam yang kau mampu. Ini pendapat Mujahid rahimahullah. Ini tiga pendapat tadi sama-sama saling melengkapi. Naam. Diwakili pendapat yang kedua, yakni membuat bodoh Bani Adam, yang jika sudah bodoh maka menjadi orang yang rendah, dan kalau sudah menjadi orang yang rendah maka akan diremehkan. Naam. Dan ini merupakan usaha syaitan yang memperbodoh Bani Adam untuk merendahkannya dan untuk meremehkannya sebagai balas dendam, karena ternyata Nabi Adam lebih dimuliakan oleh Allah daripada iblis. Maka balasannya ialah keturunannya, ya. Nah, dibikin bodoh, biar rendah, biar diremehkan. Tidak ada harganya. Baik. Jadi hati-hati dari kebodohan. Wal'iyadubillah. Al-Fa'idatu As-Saniya. Qauluhu Ta'ala bisautika. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Fil muradi bisautihi qawlani. Ahaduhuma. Annahu kullu da'in da'a ila maksiatillah qalahu Ibnu Abbas. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala bisautika, dengan suaramu, yakni suara iblis. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan suara iblis di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah setiap da'i sesat yang menyeru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Jadi syaitan, iblis menjadikan para da'i sesat sebagai corongnya untuk mengajak Bani Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga mereka menjadi rendah dan hina. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jadi kita harus waspada dari setiap dai yang mengajak kepada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asani annahu al-ghina'u wal-mazamiru. Annahu al-ghina'u wal-mazamiru. Qalahu Mujahid. Suara iblis itu adalah nyanyian dan musik dan serauding lagu dan musik dan serauding. Ini pendapat Imam Mujahid. Jadi syaitan menjadikan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, musik, dan juga seruling-seruling. Naam, sebagai corong untuk menyesatkan Bani Adam. Agar mereka suka dengan lagu, suka dengan musik, suka dengan nyanyian, suka dengan seruling-seruling. Yang kemudian mereka melakukan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi bodoh dan rendah. Nah, maka jauhi nyanyian, musik, dan alat-alat musik. Terkhusus seruling, ya. Karena seruling itu bisa dibuat dengan bahan yang sangat murah. Sehingga banyak yang kemudian memakainya. Nah, kalau alat musik yang lain kan mahal-mahal, ya. Nah, orang kalau pakai butuh duit banyak. Nah, sehingga mau nyanyi apa gitu harus modal besar. Tapi kalau pakai seruling, naam, tinggal cari bambu, ya, kemudian dikasih lubang di tiup itu aja. Ya, naam. Apalagi sambil ngelamun, lihat sawah itu kosong, bayang-bayangi apa terbang ke awan, ya, naam. Terus setan masuk, naam. Pulang-pulang ngomel. Ya, baik. Itu termasuk suara setan. Nah, sudah tidak ada lagi alasan untuk menghalalkannya. Seandainya itu suara yang baik, tidak disebut dengan suara apa ini? Setan. Ini yang menafsirkan Imam Mujahid. Ada tafsir tabi'in muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, di semua tafsir ada seperti itu. Tapi begitulah para dai menyeru kepada kemaksiatan. Nah, yang juga ternyata dianggap sebagai suaranya setan, ya. Nah, sehingga ya setel, ya. Nah, memperjuangkan lagu, musik, nyanyian, dan lain-lain. Nah, jadi satu paket. Nah, sebagai suara setan. Dan terbukti dengan satu paket ini, banyak yang tertipu. Banyak yang dibodohi. Kemudian menjadi rendah. Kemudian menjadi hina. Disya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata tertipu dengan syaitan. Nah. Al-faidatu as-salisa. Qauluhu ta'ala wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajilika. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu khaylin tasiru fi maksiatillah wa kullu rajulin yasiru fi maksiatillah. Waqala Qatadah, inna lahu khaylan wa rajlan minal jinni wal insi. Waqala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa yadkhulu fihi kullu rakibin wa masin fi ma'siyatillah fahuwa min khayri syaitani wa rajidihi. Silakan engkau kuasai Bani Adam dengan pasukanmu yang berkuda atau yang jalan kaki. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud khaylika adalah setiap kuda yang dipakai berjalan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi berjalan untuk mendatangi tempat-tempat maksiat. Dan setiap langkah kaki yang dipakai berjalan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, dipakai melangkah ke tempat-tempat maksiat. Berkata Qatadah rahimahullah, sungguh iblis memiliki pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki dari bangsa jin dan manusia untuk ngajak yang lain ya gabung menuju kemaksiatan kepada Allah. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, masuk dalam pengertian itu setiap yang naik kendaraan atau yang jalan kaki menuju ke tempat maksiat kepada Allah, maka dianggap sebagai pasukan berkuda setan dan pasukan pejalan kakinya. Nah, jadi di antara tipu daya syaitan itu ialah suka ngajak-ngajak berbuat maksiat, ngajak-ngajak melakukan pelanggaran, ngajak-ngajak melakukan perbuatan yang diharamkan. Jadi enggak sendirian, tapi apa ini? Bareng-bareng, ya. Nah, kumpul, pertemuan, ya, di tempat itu kemudian dilakukan kemaksiatan kepada Allah, baik yang mendatanginya pakai kendaraan atau yang jalan kaki. Naam. Ini menunjukkan bahwasannya setan itu sudah terang-terangan berusaha untuk menggoda kita semua. Enggak pakai sembunyi-sembunyi, ya. Naam. Dikerahkan semuanya. Konco-konconya iblis dari bangsa jin dan manusia, ya, untuk woro-woro ngajak-ngajak yang lain gabung, ya. Nah, membentuk komunitas tertentu, grup-grup tertentu, ya. Nah, nongkrong bareng, ya, maksiat bareng, ya. Nah, nonton bareng, nah itu ya. Semuanya bareng-bareng, rame-rame. Gak ada lo, gak seru. Nah, bahasanya seton. Nah, jadi kayaknya kurang asik kalau sendirian ya. Nah, nanti ngajak-ngajak yang lain. Baik, itu berarti ada usaha setan untuk melakukannya. Waliyadubillah, hati-hati ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Al-faidatu ar-rafi'ah, faedah yang keempat. Qalu ta'ala washarhum fil amwal. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah fi tafsiri fihi arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau ikut serta Bani Adam untuk mengacaukan harta mereka. Penafsiran ayat ini ada empat pendapat, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Ahaduha annaha ma kanu yuharrimunahu min an'amihim. Rawahu Atiyah an Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama, syaitan mengajak Bani Adam untuk mengharamkan sebagian binatang ternak mereka untuk tujuan tertentu. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas, yakni mengharamkan memakan unta bahira, unta sa'ibah, unta wasilah, ya, atau yang semisalnya, yang mana itu dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka, ya, sehingga gak boleh dimakan, ya, padahal halal sebetulnya. Baik, ini namanya setan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam, yakni mengajak mereka mengharamkan sebagian binatang ternak untuk tujuan tertentu. Ini diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas. Wathani al-amwal allati usibat min haram. Qalahu Mujahid. Al-amwal allati usibat min haramin. Qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, yakni harta yang didapatkan dari cara yang haram. Ini pendapat Imam Mujahid. Jadi syaitan mengajak manusia agar cari harta tidak dengan cara yang halal saja, tapi juga dengan cara yang haram, biar tambah banyak ya hasilnya. Ini namanya setan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam. Ini pendapat Imam Mujahid. Wasalis allati anfaquha fi ma'asillah. Allati anfaquha fi ma'asillahi. Qalahu Al-Hasan. Ini pendapat yang ketiga, ialah harta yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Al-Hasan. Jadi iblis ngajak Bani Adam supaya hartanya itu tidak hanya digunakan untuk yang baik-baik, tapi juga dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar ada variasinya, ya. Nah, biar seru, katanya iblis begitu, ya. Ini pendapat Al-Hasan. Sehingga mereka dalam penggunaan harta tertipu dengan setan tadi. Namanya setan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam. Warabi makanu yadbahuna di alihatihim. Makanu yadbahuna di alihatihim. Qalahu ad-Dhahhak. Pendapat yang keempat ialah binatang yang mereka sembelih untuk sesembahan-sesembahan mereka. Ini pendapat atau hak. Ini setan mengajak supaya kalau nyembelih binatang itu tidak untuk dimakan saja, ya, bukan untuk senang-senang saja, tapi juga untuk dipersembahkan ke sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya setan ikut campur dalam mengacaukan harta Bani Adam. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah. Baik, kita lanjutkan. Al-Fa'idatu Al-Khamisah. Qauluhu Ta'ala Wal-Aulad. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, fa amma musyarakatuhu iyyahum fil auladi fa fiha arba'atu aqwal. Fa amma musyarakatuhu iyyahum fil auladi fa fiha arba'atu aqwalin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ikut sertalah kamu dalam merusak anak-anak Bani Adam wal aulad. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah, keikutsertaan syaitan dengan Bani Adam dalam masalah anak-anak ada empat pendapat. Ahaduha Annahum awladuz zina. Rawahu Atiyah an Ibn Abbasin. Wabihi qala Sa'id ibn Jubair wa Mujahid wa Dhahhak. Pendapat yang pertama yang dimaksud dengan anak-anak di sini ialah anak-anak hasil zina. Maksudnya setan ikut andil. Nah, dengan adanya perbuatan zina yang sampai hamil dan melahirkan anak di luar nikah. Nah, ini pendapat Atiyah dari Ibnu Abbas. Juga pendapat Sa'id Ibn Jubair, Mujahid dan Ad-Dhahhak. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama, ya. Karena zina di akhir zaman semakin tersebar. Dilakukan tanpa malu. Setan ikut andil dalam masalah itu. Sehingga lahirlah anak-anak hasil zina. Karena setan mengajak Bani Adam untuk melakukan hubungan badan di luar nikah. Sehingga hamil dan melahirkan anak yang disebut dengan auladuz zina. Nah. Asani al-mau'udatu min auladihim. Al-mau'udatu min awladihim. Rawahu Ali ibn Abi Talha Ibn Abbasin. Rawahu Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua adalah anak-anak yang dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalhah dan ibn Abbas. Jadi itu ada ikut serta syaitan mengajak Bani Adam untuk mengubur anak-anak perempuan mereka yang masih bayi hidup-hidup, karena mereka merasa hina, malu, karena anak perempuan tidak bisa diajak untuk perang, tidak bisa untuk diajak bekerja dan yang lain-lain. Nah, itu adalah hasil dari tipuan setan kepada Bani Adam terhadap anak-anak mereka. Asalis annahu tasmiyatu awladihim abidan di awsanihim ka abdi Syamsin wa abdi Uzza wa abdi Manaf. Annahu tasmiyatu awladihim abidan li awsanihim ka abdi Syamsin wa abdi Uzza wa abdi Manaf. Rawahu Abu Shalih an Ibnu Abbasin. Pendapat yang ketiga ialah menamakan anaknya dengan hamba dari perhalanya, seperti Abdu Syamsin, Abdul Uzza, Abdu Manaf. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Jadi setan menipu manusia, menipu Bani Adam agar anak-anak yang lahir itu diberi nama dengan nama abdun yang disandarkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Abdu Syamsin, Abdul Uzza, Abdu Manaf. Ya, jangan dikasih nama Abdullah atau Abdurrahman, ya. Sudah umum itu, banyak yang punya, ya. Pilih nama yang lebih keren, ya. Abdu Syamsin, Abdul Qomar, Abdul Uzza, Abdu Manaf, ya. Abdu Syajar, ya. Abdul Bahar, Abdul Nahr, ya. Nah, Abdul Mal, ya. Nah, semuanya bisa dipanggil Abdul, si Abdul. Nah, itulah setan nipu Bani Adam. Jadi anak-anaknya diberi nama Abdul yang disandarkan dengan selain Allah, yang berupa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Nah, Ar-Rabi yang keempat, ma panjang majasu. Ma tadi sendiri, ya. Ma majasu wa hawwadu wa nassaru wa sabaru min auladihim ghaira sibghatil Islam. Ma majasu wa hawwadu wa nassaru wa sabaru min auladihim ghaira sibghatil Islam. Qalau al-Hasan wa Qatadah. Di pendapat yang keempat ialah Bani Adam mendidik anaknya dengan pendidikan majusi supaya jadi majusi, mendidik dengan pendidikan Yahudi, mendidik pendidikan dengan pendidikan Nasrani. Nah, jadi mereka memberi warna anak-anaknya dengan selain celupan warna Islam. Pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Jadi setan atau iblis menipu Bani Adam agar pendidikan anak-anaknya tidak dengan pendidikan Islam yang benar, tapi harus lebih modern, lebih ke barat-baratan, ya, dengan pendidikan Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Nah, supaya lebih dinamis, ya. Nah, supaya lebih bebas, supaya menjadi sekuler atau yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak mendidik dengan pendidikan Islam. Nah, dan membiarkan dengan pendidikan yang jelek. Wal'iyadzubillah. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang keenam. Qaluhu ta'ala wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa hurura. Fihi bayan ala anna min makayidis syaitani al-wu'udu al-muzahrafatu allati la haqiqata laha mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan silakan engkau menjanjikan Bani Adam, dan tidaklah syaitan menjanjikan Bani Adam kecuali janji yang penuh dengan kebatilan dan tipuan. Di dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat penjelasan bahwa di antara tipu daya syaitan ialah janji-janji yang dihias-hiasi, yang sebetulnya tidak ada kebenaran di dalamnya, ya, yang semuanya palsu, semuanya penuh kebatilan dan tipuan. Taib. Al-fa'idatu as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila. Hum awliya'ullahi al-muhlisun wa bi rabbihim yatawakkalun. Wa anna allaha yahfaduhum minas syaitanir rajim wa yaqumu bi kifayatihim. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak akan mampu menggoda mereka, dan cukuplah Rabbmu, sebagai pihak yang diserai urusan. Mereka ini adalah wali-wali Allah yang ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari gangguan setan yang terkutuk dan mencukupi mereka agar tidak terpengaruh dengan setan. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari wali-wali Allah yang ikhlas dan dijauhkan dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.